beri kami cahaya penerang di gelapnya hati. Jauh sudah langkah kaki, lewati jutaan detik tak kembali. Andai waktu memanggilku, berharap tersenyum di akhir masaku. Maafkanlah, ampuni diriku, hati kan memohon di kemahaanmu. Maafkanlah, ampuni diriku, hati kan menang.